kebaikan terindah yang Tuhan berikan untuk saya. Setiap hari saya taruh harapan, saya harap janganlah untuk musnah. Setiap sono, setiap bangun, cinta selalu buat saya melamun. Karena kau buat saya kagum, jadi jagalah apa yang serangkum. Salah lagi yang sedia angkat bila kau terjatuh. Saya lindungi dalam gelap terang agar tetap utuh. Dan saya harap tahan saya bila karena ego tong lewat ini bersama, jadi pelengkap untuk follow. Hey kau, yo yang saya cinta, inginkan satu hal saya pinta. Dengarkan hati ini berkata, kau berkat indah yang saya minta. Tetap sejukkan jiwa, ajar saya arti setia. Karena ku mampu hilangkan rabu buat saya bahagia. I really, really love you so much. I really, really love, love, love you so much. Jadi tetap di samping, jangan berpaling. Harus kau yakin masa esok indah terjamin. Jangan kau dengar orang lain. Semua sepi, bukan bermain. Bakti bersama dengan koi sampai nafas yang terakhir. Dengar sabar syair, mantap sama rasa bahagia yang mengalir. Akan saja dan buatku nyaman dalam sepelukan selalu. Every time my dreams come true, but I'll have perfect because of you. Semua telah berbeda saat saya hadir. Sama laikat untuk kau dan itulah takdir. Tak obati di setiap titik kau hati yang terluka. Lalu saya ganti dengan bahagia dan juga cinta. Saya ingin kau jaga, saya punya cinta. Petikan indah, lepaskan derita. Jalani bersama dan harap kau setia. Berjanjilah kau akan selalu ada. Lengkapi hati ini, hadir saat sedihnya hati. Temani sampai akhir nanti, sampai dunia akan terganti. Dan kau hadir lengkapi takdir, cinta yang tumbuh takkan berakhir. Bahagia ini terus mengalir dan takkan berhenti terakhir. Hadir lengkapi sah, dan terakan warna pisah. Untuk selamanya, hadir bawakan bahagia. Sayang seminta cukup tuh kau setia. Kau sayang sa, kau cinta sa, kau jaga sa karena. Kau suamdu separuh sapu hati, so please percayakan sa rawat kisah. I'm promise, promise, promise. Karena takdir tak bisa tong sangkal yo. Kau adalah alasan sa setia. Ketidakmungkinan sa aminkan selalu. Untuk tong dua tra akan berlalu. Sa panjatkan syukur ke kau yang sejati. Kekurangan bersama torang lengkapi. Aduh sayangnya, kau dengar yang sa katakan. Kau satu-satunya yang buat sa tak bisa hilang. Bersama dengan kau sampai nafas yang terakhir. Dengar sa bersyair, jaga dan buatku nyaman dalam sepelukan selalu terasakan indahnya bahagia. Kau usaha adalah karunia untuk kau di dunia, jadi tolong kau jaga.